aja bikin ban, kasih minyak wangi. Kasih flow, kasih flow, kasih flow, kasih flow tempo. Kasih flow, kasih flow, kasih flow atau nanti kacau. Jangan terlalu laju, goyang pelan dikit tu. Tahan posisi, kasih goyang kaki, jangan kemunyi kiku. Buat yang sadar, bukakan bu tangan kasih lebar. Khusus untuk yang gangguan, mohon goyang ikut atur. Mesin beat, ini bukan mesin jahit. Tempo irit-irit supaya kamu tidak sakit. Masa su capek-capek, adik kau bore-bore. Dari cak sampai balak, mari kita goyang sampai. Jangan terlalu laju, mencue-mencue. Tahan-tahan tenaga, kita goyang santai. Ikut tempo biar ingat sampai. Sengaja bikin pelan, kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow. Kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow. Kasih slow atau nanti kacau. Duh, kan goyang santai, kasih turun itu gas. Jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas. Mau alon-alon ikut irama saja ya. Acara ini kita semua punya ya. Jadi jangan terlalu hambur itu gaya. Tahan-tahan, simpan-simpan untuk malam berikutnya. Main slow, kasih slow, biar low. Kita bikin lantai ini minyak bono yo. Kita bikin lantai ini minyak bono yo.